بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan terakhir berhubungan dengan pembagian isim menjadi mu'rab wal mabni. Mal murad bil mu'rab huna? Taghayyara akhiru bi sababi. Ma taghayyara akhiru bi sababi tu'il amr. Naam. Baik. Ma taghayyara akhiru bi sababi dukhulil amil. Naam. Maka taghayyara fi mithli haitsu. Naam. Haitsu. Naam. Yaqra'u ba'duhum haitsa wa ba'duhum haitsi. Naam, hal hadza yadkhul fil i'rab? Andaka faiz. Haitsu. Bukankah ada perubahan di sini? Haitsu bisa haitsa bisa haitsi, berarti kan berubah. Ini dikatakan i'rab atau bukan? Bukan, kenapa? Sebab dia apa? Dia isim mabni. Nah, dia berubah, kenapa kok kita tidak katakan i'rab? Tidak dikatakan sebagai isim mu'rab di situ. Nah, perubahannya bukan karena perbedaan amil-amil yang masuk. Buktinya amilnya sama, jelas tuh haitsu, jelas saja itu misalnya. Nah, amilnya jelas tuh sama, tapi bisa haitsa, bisa haitsi, bisa haitsu. Nah, jadi perubahan pada haitsu bukan karena perubahan amil yang masuk padanya, sehingga tidak dikatakan mu'rab. Nah, tapi masuk dalam kategori mabni dengan batasan apa haitsu dikatakan mabni? Atau kapan haitsu dihukumi mabni? Indah sekali ya. Apa? Mithal. Wal farqu baina syahidi wal mithal anna al mithala la yushtaratu fihi qawluhu mimman yustadallu bi kalamih. Wa syahidu yushtaru fi inqadil ijma'i 'ala thalathah. Fala yu'daddu bihi. Dan pendapat ini muncul ya sahi kaunuhu sadiran mimman yustadallu bi kalamihi wa yuthaqu bi arabiyyatihi. Yang pertama, perbedaan antara syahid dan mithal terjadinya ijma' bahwasanya kalimat terbagi menjadi tiga. Ini terjadi ijma' di kalangan ahli nahwu. Nah, sehingga tidak dianggap ya perkataan Abu Ja'far Ibnu Sabir ini. Nah, kalau mithal itu tidak dipersyaratkan munculnya kalam tersebut dari apa? Orang yang atau dari pihak yang apa? Yang kalamnya itu dijadikan dalil. Qauluhu khalafa 'anil fi'li ay yaqumu maqamahu fi ifadati ma'na. Dikatakan dia sebagai apa? Pengganti dari fi'il, maksudnya karena apa? Khalifa ini atau isim fi'il ini. Jadi tidak muncul dari apa? Dari yang kalamnya bisa dijadikan dalil. Tidak dipersyaratkan. Tapi kalau syahid dipersyaratkan, kalam itu muncul apa? Dari salah satu tiga perkara tadi. Nah, dari Allah atau dari Rasulnya atau dari orang Arab yang memang apa? Dipercaya tentang kearabannya. Menduduki kedudukan fi'il dari sisi apa? Dikatakan menduduki kedudukan fi'il dari sisi apa? Fi ifadati makna. Nah, dari sisi apa? Memberikan faedahnya. Nah, al-an nadkhul fi alamatil ism. Ikra' bilda'i. Mithalu a'ammu minasyahid. Mithal itu lebih luas cakupannya daripada syahid. Fakullu ma saluha an yakuna syahidan saluha an yakuna mithalan min ghairi aksin. Semua yang bisa untuk jadikan sebagai syahid, maka dia bisa sebagai mithal, tapi tidak bisa dibalik. Fabainahuma al-umum wal khususul mutlaq. Maka antara keduanya hubungannya apa? Umum. Khusus mutlaq. Maksudnya apa ikhwan fillah, umum dan khusus mutlaq? Yaitu syahid, semua syahid mesti bisa jadi mithal, tapi tidak semua mithal itu bisa menjadi syahid. Ini istilah diistilahkan dalam ilmu balaghah namanya muqaddarin wa taqdiru huna idza idza aradtu ma'rifata kulli min al-aqsam fa naqul idza umum wal khusus mutlaq. Tayyib. Ini faedah aradta. Idza aradta ma'rifata kulli min al-aqsam fa naqul amma al-ismu. Nah. Tayyib, alamatul ismi. Nah, bagus ikhwani fillah, karena apa, nanti akan kita pakai dalam apa penetapan suatu kaidah. Sehingga dalam qatar ini tentunya dalam syarah. Qala rahimahullahu taala fil asl, fa amal ismu fayu'rafu bi al karrajuli wa bit tanwini karajulin wa bil haditsi anhu. Berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau dalam pembahasan sebelumnya kita hanya apa, berusaha memahami kaidah tok, seperti dalam apa, dalam mumti atau mutamimah, kita hanya berusaha kata idrabtu. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Nah, maka jika engkau ingin mengetahui nah, masing-masing dari jenis-jenis ini, nah, beliau mulai apa membahas. Adapun isim, maka bisa diketahui nah, dan dibedakan dari dua nah, dikatakan di bawahnya, warudda hadza tardan biluzumi bina'i saqiyan laka wa darban zaida. Li'annahuma bima'na al-amr. Naam. Dan bisa dibantah ya pendapat ini dengan apa? Tardan, dalam artian apa? Harus dipukul rata kalau memang sebab bina'nya isim mabni itu karena menyerupai fi'il yang mabni, maka berarti harus kita katakan apa? Sakyan laka ini juga apa? Juga fi'il, juga isim yang mabni. Kenapa? Sakyan laka dan durban zaidan, dikarenakan kedua-duanya memiliki makna apa? Makna fi'il amr. Kan durban zaidan apa? Maknanya kemarin dalam pelajaran awamil idrib, ya kan? Idrib zaidan. Durban zaidan maknanya idrib yaidan. Berarti kok durban menyerupai isim tapi menyerupai apa? Menyerupai fi'il amr. Harusnya bang darban juga dihukumi mabni. Ternyata mabni tidak di sini. Tidak. Demikian pula sakyan. Takdirnya apa? Iski lak. Sakyan laka iski lak. Naam. Berarti tidak bisa. Naam, karena apa? Karena suatu kaidah kalau ketika diterapkan secara keseluruhan kok tidak pas, berarti apa? Menunjukkan lemahnya enam kaidah tersebut. Wa uqisa biluzumi i'rabi uffin wa awwa. Demikian pula sebaliknya. Sekarang dibalik. Kalau memang sebab mabninya enam suatu isim itu karena menyerupai fi'il yang mabni, maka sekarang dibalik. Berarti seharusnya naam uffin dan awah ini harus apa? Dihukumi mu'rab. Naam. Dihukumi mu'rab. Kenapa? karena uffin dia menyerupai fi'il yang mu'rab. Ya. Uffin maknanya apa? Atadajjah. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Dia mu'rab. Demikian pula awah. Awah harusnya kita hukumi mu'rab. Kenapa? Karena dia menyerupai fi'il yang mu'rab, yaitu atawajjah. Paham? Ini na'am bantahannya. Berarti ya khanifillah, pernyataan yang mengatakan bahwasanya isim itu mabni dikarenakan menyerupai fi'il yang mabni, ini pendapat yang lemah. Sekarang waqila asbabul bina'i tadammunu ma'nal harfi ka asma'i syarti wal istifham. Wa waqa'uhu mawqi'al mabni ka nazalil waqi' mawqi'a inzil. Wa ya zaid al waqi' mawqi'a kaf fil khitab. Naam, dan dikatakan pula tentang sebab naam bina'nya suatu isim dikarenakan apa? Terkandung di dalamnya makna huruf. Seperti isim-isim syarat dan isim-isim istifham. Naam. Demikian pula jatuhnya naam isim tersebut pada kedudukan yang mabni seperti nazali, karena dia jatuh menempati kedudukan fi'il yang mabni, inzil. Kemudian juga ya zaidu. Ya. Naam. Al-waqi' mawqi'a kaf khitab, yang jatuh apa menduduki kedudukan apa kaf al-khitab. Naam. Wa mundara'atuhu lamma waqa'a mawqi'a al-mabni kal alamil mu'annath al-ma'dul kal hadami fa innahu dara'a nazali al-waqi' mawqi'a inzil fil adl wa ta'rif wal wazn. Dan mudara'ah yaitu penyerupaan, khanifillah. Nah, tayyib, tatkala dia apa? Jatuh pada tempat apa? Tempat isim yang mabni. Nah, seperti alam mu'annath, nama untuk mu'annath yang ma'dul seperti hadami. Kenapa? Karena hadami dia apa? Dara'a, yaitu menyerupai nazali yang apa? Yang dia jatuh pada kedudukan inzil. Jadi mudhara'ah di sini apa? Dia penyerupaan terhadap sesuatu yang apa? Yang menyerupai fi'il yang mabni. Jadi ini sudah penyerupaan tapi tahap dua. Kenapa? Karena tadi kata di awal nazali, nazali ini mabni ya kan? Karena menyerupai fi'il amr inzil. Sekarang hadami. Hadami kenapa dia mabni? Dikatakan di sini karena menyerupai nazali. Nah, jadi jauh, kiasnya jauh. Hadami dikatakan mabni kenapa? Karena menyerupai nazali. Dan nazali mabni sebab dia menyerupai inzil. Nah, paham? Oleh karena itulah ikhwanifillah, yang rajih dalam masalah ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik di bawahnya. Walladzi jazama bihi Ibnu Malik fi kutubihi annahu la sababa lil bina siwa syubhil harfi faqat. Dan Ibnu Malik menegaskan bahwasanya tidak ada sebab binanya suatu isim kecuali apa? Penyerupaan terhadap huruf saja. Dan ini yang rajih ikhwan fillah. Sebagaimana beliau tegaskan dalam alfiyahnya. Tayyib dalam perkataan di sini qala rahimahullah fil khulasah wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu di antaranya mu'rab dan mabni. Kenapa? Li syabahin minal hurufi mudni. Dikarenakan memiliki keserupaan yang dekat dengan huruf. Ini maksudnya. Li syabahin minal hurufi mudni. karena memiliki kesamaan yang dekat, murni ay muqarrib qawi, yakni penyerupaan yang kuat dengan huruf. Kemudian bentuk-bentuk penyerupaan itu yang ditafsir oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana, seperti penyerupaan secara wad'i pada dua isim ji'tana. Naam. Kemudian yang kedua wal maknawi, syabah secara makna, penyerupaan terhadap fi'il dari isim makna. Naam, fi ma tawafi huna. Wa taniyabatin 'anil fi'li bila ta'assudin wa kaftiqarin ussila. Nah, di sini ada beberapa perincian yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyahnya. Nah, ada empat penyerupaan ikhwanul fillah. Yang pertama apa? Menyerupai huruf dari sisi wad'. Nah, contohnya ikhwanul fillah, misalnya isim yang diletakkan dengan satu huruf saja, seperti tak pada dorobtu. Tak pada dorobtu ini isim, ya kan? Dia menyerupai apa? Huruf dari isim wadah, karena memang hurufnya satu, ya kan? Pada dua huruf saja, seperti namna pada akramna. Taim. Oleh karena itulah beliau isyaratkan dalam baik tadi fismai ciptana. Nah, ciptana. Nah, seperti syibih wad'i pada dua isim dari kalimat ciptana. Yaitu yang dimaksud adalah tak pada cipta ikhwanul fillah dan isim na pada apa? Ciptana tersebut. Berarti tak fa'il dan na apa? Maf'ul. Itu yang dimaksud dengan fismai ciptana. Dikatakan syibhul wad'i. Nah, maksudnya apa? Karena menyerupai huruf dari sisi peletakan. Sebab apa? Huruf itu ya satu atau dua. Sedangkan setelah itu kebiasaan fi'il, ya kan? Kebiasaan fi'il. Fi'il itu na'am tiga ke atas. Kemudian yang kedua, na'am asyabah fil makna, penyerupaan dari sisi makna. Na'am. Contohnya mata. Nah, mata mabni afani filah, kenapa? Karena menyerupai huruf dari sisi makna. Tayyib. Kok bisa menyerupai huruf dari sisi makna? Kenapa? Karena mata digunakan untuk istifham. Seperti misalnya apa? Mata taqum. Na'am. Dan juga digunakan untuk syarat. Mata taqum akum. Tayyib. Sehingga apa? Ketika menyerupai istifham ya, dia diserupakan dengan huruf istifham yang sifatnya apa? Mabni. Huruf istifham yang mabni. Hamzah istifhamiyah. Aqama Zaidun. Nah, paham? Jadi ini penyerupaan dari sisi makna contohnya. Adapun huna, ini untuk contoh yang kedua, ikhwan fillah, fi ma tawa fi huna dalam bait. Huna menyerupai huruf dari sisi makna. Nah, karena menyerupai isim isyarah. Semua isim-isim isyarah. Nah, ini mabni karena menyerupai huruf yang muqaddar. Yaitu al-ahdiyah. Kenapa? Karena isim-isim isyarah khanifila menunjukkan sesuatu yang muayyan, ya kan? Sesuatu yang mu'ain yang di apa isyarati. Sehingga apa huna dikatakan oleh Syekh dalam ta'liq beliau dulu ketika mengajar alfiyah. Nah, huna yang sahih dia menyerupai huruf al-ahdiyah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam bait tadi apa? Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assur. Nah, syabah yang kedua ikhwanifillah yaitu asyabhu fil niyabah anil fi'li wa adamit ta'athur bil amil, yaitu penyerupaan dari siapa dia bisa menggantikan fi'il dan tidak terkena dampak dari amil. Ya, ada muta'athir bil amil qabla. Seperti apa isim-isim fi'il? Naam, isim fi'il ikhwani fillah, daraki, nazali. Naam, daraki nazali. Ini mabni. Kenapa? Dikarenakan menyerupai huruf. Dari si mana ikhwani fillah? Dari siapa? Dia itu beramal tapi tidak terkena amalan. Naam, beramal tapi tidak terkena amalan. Sebagaimana huruf. Huruf dia itu beramal, huruf jar misalnya beramal, tapi dia tidak terkena amalan dari amil yang lain. Naam. Kemudian lafadz bila ta'atsurin ikhwani fillah, yang dia tidak apa terkena dampak oleh naam amil sebelumnya. Naam, tatkala dia menggantikan makna fi'il untuk apa? Untuk menghilangkan dari naam dari bantahan. Bagaimana dengan dorban zaidan? Dorban zaidan ini kan juga terkandung padanya apa? Makna fi'il. Naam, dia menggantikan fi'il yaitu idrib zaidan. Kenapa kok tidak dihukumi mabni? Maka dijawab karena apa? Dorban zaidan masih terkena asah. Dia ta'athur dengan sebab amil. Naam. Sebab apa? Dia dinasabkan karena fi'il yang mahdhuf. Naam, idrib. Paham? Kemudian naam, syibah yang keempat yaitu iftikar. Syibah iftikar. Maksudnya apa? Kebutuhan yang terus-menerus. Naam. Wakaf tikarin usila dalam bait tadi, yaitu iftikar kebutuhan yang senantiasa melazimi isim tersebut. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sehingga kondisinya seperti seperti huruf ikhwanifillah, karena huruf tidak bisa diketahui maknanya kecuali dengan selainnya. Nah, masuk dalam kategori ini semua isim-isim mausul. Perhatikan isim-isim mausul. Alladhi, allati. Bisa enggak kita mengetahui maknanya tanpa naam isim yang lain? Enggak bisa. Naam. Namanya iftikar ini. Taim. Ini sekilas tentang sebab naam. Sebab apa? Kenapa isim itu dihukumi mabni? Berarti kesimpulannya kalau ditanya Ahmad, kenapa kok isim dia dihukumi mabni? Nah, sebagian isim maksudnya. Sebagian isim dihukumi mabni. Kenapa? Atau kapan? Tatkala dia memiliki keserupaan dengan huruf. Dan sisi-sisi keserupaan dengan huruf tersebut ada berapa? Indaki Abdullah. Ada empat. Nah, yang pertama syubhil wada'i, yang kedua maknawi. Nah, niyabah anil fi'li bila ta'athur. Ini penting. Ya, dari satu kesatuan. Niyabah anil fi'li bila ta'athur. Kenapa? Karena ada di sana isim yang juga apa? Menyerupai dari sisi niyabah. Dia menggantikan fi'il tapi dia terkena asar, terkena dampak dari amil. Seperti tadi dorban zaidan. Kemudian yang keempat iftikar. Nah, qala hafizahullah ta'ala wa hadha huwa al-mukhtar, dan inilah yang terpilih dari pendapat-pendapat yang ada. Wa naqalahu jama'atun min mutaakhirin an dhahiri kalam Sibawi. Dan sederetan dari kalangan mutaakhirin menukilkan akhwani fillah dari na'am dhahir perkataan Sibawi. Wa sarah bihi Ibnu Jinni fil khasa'is wa kadzalika Abu al-Baqa'. dan menegaskan tentangnya bahwasanya ini merupakan pendapat Sibawai Ibnu Jinni dalam kitabnya Al-Khasa'is dan Abu Baqa dalam At-Tanqid. Nah, demikian pula Al-Fanifillah Ibn al-Aqil dalam syarah Alfiyah beliau menegaskan bahwasannya merupakan nas dari Sibawai. Waqad nassa Sibawai rahimahullah ala anna illat al-binai kullaha tarji'u ila syabahil harfi. Jadi karena apa? Menyerupai huruf, itu intinya. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, thumma qasamtuhu ila arba'ati aqsam. Kemudian aku bagi menjadi empat pembagian. Ay fil matan, maksudnya dalam dalam matan beliau telah membagi menjadi apa? Empat. Yaitu mabni ala sukun, mabni ala al-fathi, mabni ala dham, kemudian mabni ala al-kasr. Dan yang asal untuk bina yaitu mabni ala sukun. Adapun ta'liq di sini, summa qasamtuhu ay fil matan li anna al matna sabiqun ala syarah. Yang jelas karena matan itu lebih dahulu daripada syarahnya. Falidha abbara bil fi'l al madhi fi qasamtu wa lam yaqul na'am uqsimu. Dia takbirkan dengan fi'il madhi, tidak mengatakan dengan fi'il mudhari. Kemudian yang keempat, ta'liq keempat, ila arba'ati aqsam, qila baqiyat aqsamun ukhar wa huwa al-mabni 'ala al-alif wal wawi kal munada al-muthanna wal majmu' wa 'ala al-ya'i kasmi la at-tamri'ah al-muthanna wal majmu' jam'a mudzakkar salim wa qad dzakaraha fi syarh asy-syudzur wa ujiba 'an dzalika bi ajibah. Kemudian yang keempat, ta'liq yang keempat, faidah khanifillah, yaitu apa? Di sana ada yang mengatakan bahwasanya mabni tidak hanya empat macam kok. Nah, di sana ada jenis yang lain yaitu mabni alal alif, seperti pada munada. Ya misalnya. Munada muthanna wal majmu'. Mabni alal alif. Munada muthanna. Kemudian munada yang majmu'. Taib. Munada muthanna mabni alal alif menurut mereka. Misalnya apa? Muhammadani. Ya, Muhammadani. Berarti apa? Mereka katakan mabni atas alal alif. Nah, atau majmu' berarti ya muslimuna. Ya. Muslimuna mereka katakan mabni ala al-dham. Wa 'ala al-ya ya kasmila ad-dabriyah al-muthanna wal majmu' jam'a mudzakkarin salim. Tayyib. La rajulaini. La rajulaini au la muslimina. Ini menurut mereka mabni ala al-ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Asy-Syudzur, tapi dijawab dengan beberapa jawaban. Al-awwal annahu laysa al-maqsudul hasr li'anna al-'adada la mafhuma lahu. Ini juga penting. Terkadang khanifillah, banyak ulama menyebutkan jumlah-jumlah tertentu. Maka di antara jawaban kritikan, ya kita katakan apa? Bahwasanya jumlah itu tidaklah untuk hasr, untuk membatasi. Kenapa? Karena adat itu tidak ada mafhumnya. Ini dalam pembahasan usul, bahwasanya adat la mafhumalah. Bahwasanya jumlah itu tidak ada mafhumnya. Oh, berarti kalau jumlahnya tiga, menyebutkan tiga misalnya, tayyib, berarti tidak ada tidak boleh bisa ditambah misalnya, atau tidak ada yang lainnya lagi, belum tentu. Nah, belum tentu. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun man kunna fihi wa tadabihilna halawatul iman. Tiga perkara ini. Berarti hanya tiga perkara itu tok yang seseorang apabila ada akan mendapatkan manisnya iman. Nah, ini tidak ada mafhumnya, ya kan? Tidak ada mafhumnya. Athani annahu law sulima al-hasr fa huwa bi'tibari al-asl wa ma dhukira far'un. Fala na'am. Fala yaridu naqdan. Seandainya diterima bahwasanya yang diinginkan oleh Ibn Hisham yaitu hasr. Na'am. Kalau yang diinginkan adalah hasr ikhwani fillah, maka na'am, yang dimaksudkan oleh beliau bi'tibaril asal, berdasarkan asalnya. Sehingga apa? Yang disebutkan ini sekedar farak, mabni alal alif wal waw wal ya. Sehingga apa? Tidak bisa membantah na'am secara apa? Secara total. Asalith annal murada mabniun alal kasri wa na'ibihi wa hakadha. Maksud yang dimaksud adalah mabni alal kasri dan yang menggantikannya. Ar-rabi annal murada mabniun alal dham haqiqatan aw hukman. Yang keempat, bahwasanya yang dimaksudkan adalah mabni al-dham baik secara hakiki atau secara hukum. Nah, kemudian di akhir dikatakan wa aulal ajbibati ats-tsani falyuhfaz. Dan jawaban yang paling utama adalah apa? Jawaban yang kedua, maka dihafal. Yaitu nah, bahwasanya Ibnu Hisyam rahimahullahu taala membagi na'am mabni menjadi empat, itu apa? Bi'tibar, bi'tibaril asli, yaitu asal mabni itu empat. Sedangkan yang lainnya itu fara' saja. Nah, yang lainnya fara'. Tayyib. Dan insyaallah nanti akan ada perincian pembahasan tentang jenis-jenis mabni tersebut. Nah, mungkin itu dulu. Naktafi bihadza, subhanakallahumma. Para nyari donat.